maafkanlah aku, wahai kekasih, telah melukai hatimu hingga kau terbenam dalam derita karena perbuatanku. Menghina dirimu di depan orang tak sepantasnya, karena aku mabuk kepayang cinta yang lain. Kini 10 jari jadi 1, memohon maaf darimu. Aku telah sadar kesalahanku hanya membuat sakit hatimu. Maafkanlah aku, hai kekasihku, maafkan aku. Hinalah diriku sepuas hatimu, aku pasrah menerima. Kembali kan ku balut luka di hati, demi Tuhan ku berjanji takkan lagi ku ulangi. Buang saja yang hitam, kita jalin cinta yang putih. Maafkanlah aku, wahai kekasih, telah menyakiti hatimu hingga kau terbenam dalam derita karena perbuatanku. Menghina dirimu di depan orang tak sepantasnya, karena aku mabuk kepayang cinta yang lain. Kembali kan ku balut luka di hati, demi Tuhan ku berjanji takkan lagi ku ulangi. Buang saja yang hitam, kita jalin cinta yang putih. Kini 10 jari jadi 1, memohon maaf darimu. Aku telah sadar kesalahanku hanya membuat sakit hatimu. Maafkanlah aku, hai kekasihku, maafkan aku. Hinalah diriku sepuas hatimu, aku pasrah menerima. Aku pasrah menerima. Aku pasrah menerima.